Sedikit mungkin saya nambahin ya, jadi saya itu suka baca ya, jadi ternyata memang ada hal yang menarik dan unik di negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi atau angka ketahanan pangannya rendah. Ada dua negara, situ disebutkan dalam buku yang saya baca itu, salah satu Zimbabwe. Zimbabwe ini negara yang angka ketahanan pangannya rendah, artinya mereka susah makan. Di Zimbabwe itu mereka susah makan. Di situ disebutkan seperti itu sehingga saya. Dan menarik ya, ternyata angka pertumbuhan penduduknya tinggi banget. Jadi karena mungkin sering berpuasa, akhirnya sperma sama ovum mereka tuh berkualitasnya luar biasa. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, satu lagi, ada beberapa negara, ada penelitian sebut dengan Blue Zone. Blue Zone ini dia meneliti negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi. Ya. Salah satunya ada beberapa tempat, ada di Greek, ada di Yunani, kemudian ada juga di California, dan tidak semua California, ada beberapa regio tertentu. Kemudian ada lagi di Okinawa, Jepang. Dan sebagian besar dari mereka, teman-teman sekalian, itu ternyata subhanallah 70-80% diet mereka itu plant-based diet. Plant-based diet, diet yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, artinya mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, buah sayur seperti itu. Bahkan Okinawa itu ternyata disebutkan negara yang paling tinggi konsumsi kunyitnya. Dan kunyit memang termasuk salah satu bahan yang ada pada kunyit itu ternyata bisa mengaktivasi gen sirtuin. Gen sirtuin itu gen anti-aging, gen anti-penuaan, kunyit tuh, ya. Itu saya banyak share juga beberapa resep-resep kunyit, mungkin teman-teman bisa lihat di sana. Dan jadi Indonesia sangat kaya dengan itu, dan apalagi ditambahkan dengan lapar, dengan puasa, maka sebenarnya kita bisa banget-banget membantu pemerintah. Ya, banget-banget membantu pemerintah untuk apa? Ya, mulai dari diri kita sendiri dan keluarga deh, gitu kan. Artinya dengan apa? Kita membiasakan puasa, membiasakan lapar, makan yang sehat. Kata kuncinya makan yang sehat. Kalau makan yang sehat, asam amino dapat, vitamin dapat, enzim dapat. Jadi bicara tentang makan seimbang itu harus dijelaskan juga seperti apa. Ya, harapan saya kedepannya teman-teman ini juga menjadi duta-duta kesehatan Islam. Artinya Anda bukan cuma ngebekam doang, ya. Anda juga bukan cuma ngasih herbal doang. Anda harus ngerti, Anda perlu ngerti atau wajib ngerti tentang bagaimana hidup sehat. Makan apa sih yang baik? Ya, karena saat ini dunia pengobatan, ya, saya misalkan sama dokter Agus di sini ada beberapa dokter, harus diakui. Baik. Anda cermati banget kata-kata saya ini, dan mohon jangan tersinggung. Ya. If the prescription work properly, kalau obat itu bekerja dengan baik, why do you still keep taking it? Kenapa kita harus makan terus? It's not medicine, it's six maintenance. Maksudnya? Kalau obat itu bekerja dengan baik, harusnya a good doctor adalah dokter yang membuat pasiennya bebas dari obat kimia. That's the fact. Ya? Yeah? Tapi faktanya, 6 tahun diajari, kita kuliah, teman-teman saya dikatakan dari spesialis juga, kita diajari, maaf, cuma jadi teknisi doang, ngobatin orang. Ngobatin. Tapi kita dikit banget, 6 tahun, ya saya masih dokter umum gitu kan, itu hanya 2 SKS belajar tentang nutrisi loh. Karena kata kunci di sana. Sekarang bicara tentang autoimun. Autoimun penyebabnya apa? Kalau nggak di-stop dairy-nya, produk berbasis susunya, kalau nggak di-stop gula pasirnya, kalau nggak di-stop tepungnya, boro-boro cerita autoimun bisa diobatin. Ya, itu kata kunci. Jadi, dan dunia pengobatan tuh luasnya minta ampun gitu kan. Ini bukan hanya yang kita pelajari di dunia akademis ya, mungkin di universitas atau mungkin di sekolah dokter segala macam, luas banget. Mari kita membuka hati, membuka mata, membuka pikiran. Karena saya sangat yakin semua juga punya cita-cita yang sama untuk menyehatkan orang, ngobatin orang. Ya, mari saling berangkulan. Gak usah ibarat kata senggol-senggolan, ya. Gak usah curang-curangan, apalah namanya gitu kan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa bantu negara ini. Sehingga harusnya dengan berlimpahnya mega biodiversity Indonesia, harusnya Indonesia menjadi negara yang paling rendah angka kankernya, harusnya Indonesia paling rendah angka TBC-nya, harusnya Indonesia menjadi negara yang paling tinggi harapan hidupnya. Tapi faktanya pagi siang malam nyampah terus rakyatnya, ya. Jadi kita perlu bergerak. Karena apa? 10 tahun lagi ke depan Kita lihat. Sekarang, baik, saya tanya sedikit buat menggelitik Anda. Coba Anda flashback 30 tahun yang lalu, ya, 30-40 tahun lalu. Anak perempuan, mensnya umur berapa biasanya? SMP loh, SMP kelas 1, kelas 2. Sekarang saya tanya, kelas berapa? SD kelas 4 pun sudah mens loh. Anak perempuan yang mens dari awal seperti itu, maka otomatis sudah terjadi premature aging, penuaan awal, penuaan dini. Kalau penuaan dini terjadi, maka otomatis dia akan menopause lebih awal. Menopause lebih awal bisa dipastikan kualitas selnya pasti buruk, jelek. Gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak kenal lagi dengan makanan yang benar makanan. Jadi sekarang itu ada yang food like substance. Anda pergi beli roti, roti zaman dulu apa isinya? Tepung, gula, mentega. Zaman sekarang beli roti supermarket isinya apa? Banyak banget, pengawet, pengembang. Bukan lagi roti isinya. Itu biang keroknya di sana teman-teman sekalian. Dan ini kita kalau nggak sadar, maka 20-30 tahun lagi ke depan Indonesia akan penuh maaf dengan X-Men. Apa itu X-Men? Orang-orang secara genetik bermasalah. Kok judul bahasanya adalah kelainan kongenital. Makanya di Jakarta itu sampai kita bicara tentang kesehatan dari pra-wedding, sebelum nikah pun kita sudah wanti-wanti mereka. Anda makan satu makanan gak sehat, Anda sedang membentuk gen gak sehat. Tiap hari makan kerupuk, tiap hari makan mie instan, maka gennya gen kerupuk, gen mie instan. Serius. Kalau gen kerupuk, gen mie instan, ya sudah, siap-siap aja, nabung yang banyak, karena bakal banyak penyakit datang. Ya, artinya, kalau kita gak sadar dari ini, dan nyerahkan semuanya. Lihat sekarang di rumah sakit atau mungkin di puskesmas. Orang saya di rumah saya, ada tetangga saya, subhanallah, dia antri untuk berobat autoimun anaknya jam 3 pagi, baru dilayani jam 10 pagi, coba. Faktanya begitu. Ya, kanker, kita bicara kanker. Padahal rimpangan-rimpangan kita itu, ya Allah, saya katakan itu anti kanker semua, Pak Bu. Ditambah dengan ngikutin sunnah Nabi. Tidur yang cepat, tidur ba'da zuhur atau qobliyah zuhur, jangan tidur malam habis isya. Itu semua pasti banyak faedahnya. Ya. Jadi cerita kedepannya nanti kita bukan cuma cerita tentang bekam saja. Anda harus tahu makanan enggak sehat itu apa. Anda harus ngerti minuman enggak sehat itu apa. Ramadan kayak begini saya katakan, subhanallah. Ramadan saya katakan, belum apa-apa, udah bersih-bersih banget badan dari jam 5 dia sahur, kemudian jam 6 dia berbuka, nyampah lagi. Saya Jakarta, beberapa DKM dan beberapa masjid yang saya ngisi kajian di sana, saya katakan ganti semua, enggak lagi gula pasir, saya bilang. Ganti dengan infus water, air nano bahan. Pokoknya itu. Kurma banyak berlimpah Ramadan, cemplungin semua ke galon-galon gitu kan. Taruh di tempat-tempat yang orang-orang bisa itu. Bahkan saya tulis di akun saya katakan di sini masjid yang menyediakan berbuka sehat. Enggak ada gula, enggak ada tepung, enggak ada minyak. Kan asik begitu. Jadi yang kita kasih ke masyarakat, ke umat itu sehat gitu kan. Bukan lagi nyampah lagi. Nyampah lagi gitu kan. Sudah cukup 11 bulan nyampah. Bulan Ramadan jadikan bulan sibuk dengan Al-Qur'an.